Dulu waktu kamu pertama kali datang, rasanya seperti dilahirkan kembali. Seakan aku tidak mengenal apapun, termasuk rasa sakit yang pernah jadi isi duniaku. Seperti tangisan seorang bayi yang berubah menjadi tawa yang indah, kamu membawa perubahan baik dalam hidupku. Tapi sebenarnya aku benci sekali kalau harus bilang tapi. Karena tapi itu berarti bertentangan. Dan aku tidak suka bicara tentang tapi di tengah kalimat indah yang hendak kuceritakan padamu. Tapi pasti aneh kalau hidup itu tidak disambungkan dengan tapi. Karena semua yang hidup pasti bermetamorfosis. Sekalipun kupu-kupu yang terpaksa meninggalkan rumahnya karena ia harus tumbuh. Waktu masih usia belia, aku ingin sekali jadi orang dewasa. Tapi kini menjadi dewasa adalah hal yang paling menakutkan. Seram sekali rasanya memikirkan tentang proses menjadi tua. Tapi itulah hidup. Proses. Berubah. Seperti hati ini, yang sempat dilahirkan kembali setelah dimatikan oleh kekecewaan yang berat. Harus dimatikan kembali. Tunggu dulu, agak cepat rasanya kalau langsung menceritakan endingnya. Tragis sekali kalau semua penulis di dunia langsung memindahkan bab terakhir setelah bab pertama. Pembacanya pasti akan kebingungan. Walaupun terkadang lebih baik kebingungan ketimbang mengetahui kebenaran. Seperti yang kubilang tadi bahwa hidup ini adalah proses. Yang jadi masalah adalah kita tidak pernah tahu seperti apa prosesnya. Tuhan memang keren. Bisa sekali dia buat proses yang bermacam-macam dengan pelajaran yang beragam pula. Aku mencintaimu, kekasih. Walau seharusnya kata kekasih sudah tidak boleh digunakan lagi dalam perbincangan ini. Tapi tidak apa. Anggap saja yang terakhir kali. Dulu waktu ku tetapkan hati ini untukmu, aku tidak memikirkan tentang resikonya. Karena ketika kita jatuh cinta, ya jatuh cinta saja. Kalau keburu memikirkan resikonya, mungkin tidak ada manusia yang berani untuk jatuh cinta. Dan sekarang, aku ingin bicara mengenai resiko yang sedang aku hadapi sekarang. Cinta hadir dengan baik. Dan ketika ia berubah menjadi tidak baik, alangkah buruknya kalau kita terus menggenggam cinta itu. Bukan karena kita menyerah. Bukan karena kita merasa sudah tidak ada harapan lagi. Tapi karena kita tahu, cinta itu sudah tidak baik. Kini cinta yang pernah membuatku merasa seperti dilahirkan kembali itu, berubah memaksaku untuk berhenti. Cinta boleh datang dan pergi. Bahkan begitulah cara kerjanya. Cinta akan datang dan pergi. Dia pernah datang dan sekarang akan pergi dengan cara yang baik. Karena cinta itu tidak menyakiti. Sebaliknya, seringkali ego kita sendirilah yang menciptakan sakit itu. Untuk itu, biarkan cinta itu pergi. Kita masih bisa hidup sebagai individu yang pernah saling belajar dari cinta yang sama, walau cinta itu sekarang pergi. Di dunia ini, tidak ada yang selamanya. Semua hal terjadi hanya untuk menjadi pelajaran yang berbeda. Dan hatiku sudah kembali mati. Mungkin butuh waktu yang lama, sampai akhirnya Yang Maha Cinta menitipkan hati yang baru untuk melahirkan kembali rasa yang dulu.